Bismillahirrahmanirrahim. Waihaki ya nafs, ciloko sirohi awak-awak. Malaki utai opo iku lagi ketui siroh. Malaki ora ono iku lagi ketui siroh. Illa ayam angin piro-piro dino makdudah kang kawilang-wilang. Pirang dino kasta saman urip no alam donya. Paling-paling kena dihitung driji. Oh diriwangi petentang-petentang menungso-menungso. Tapi ilingo lo menungso hia utawi ayamin makdudah. Bido atu kaiku modal siro, yo bondo siro. Saman alam dunia kulaan ganjaran lu. Seaga-aga modal yopo, yo dino. Jadi buak-buak dino iki. Muspro tanpa guno. Gak oleh opo-opo. Inat ini tajarti lamun dagangan siro via ing dalam ayamin makduta. Sama niki dagang. Nek bati berarti oleh ganjaran luwe akeh. Nek rugi berarti dosa ni luwe akeh. Terserah sampean kesempatan bati banyak sekali. Tapi kenapa sampe rugi? Menungso-menungso. Kandani gak dirungokno. Wakondo yakti. Lan teman-teman ngelirwakno siro aksaroha ing ake-ake ayam, ake-ake dino dibuak-buak gak karuan. Bagaimana mau coy mong. Urusane tentara-tentara Islam ding dikani ngoyo Amerika disiksa dikepui gak karuan sampai ake sing mati nonggone tahanan dikepui mau metu. Nah, panjene lha opo? Biyen nek niat berjuang agama, gak usah gegeran podo islami. Islam sing separuh diberani Amerika, separuh diberani Rusia. Sing Islam dibelani Rusia, kecekel Amerika dikepui. Islam sing dibelani kecekel Rusia dikepui, bodho banget. Sing salah ya, kenapa sih aita rukun? Pengarah untuk berjuang agama. Dengan coro kaya Wali Songo. Jangan dibuang-buang waktu. Aku mau coy gak mentalak no. Iya bener nih ngono sampai tadi isi sih dendam. Petong Amerika aku tadi racun ya. Tepatnya nih kape. Saking mangkeli mugo tentara Amerika ngebui tentara Islam sampai gak mentalak no. Aku sih gak nyalah no. Nung isi kudu ngeracun Amerika nanti-nanti. Saiki racun itu gampang jare. Diracun saiki matine 6 wulan kas. Diracun saiki matine 2 wulan kas. Lha kok duwe racun kabeh. Kata hati-hati Amerika sampean. Senyala sama mati kabeh diracun. Lha ngono iku nyiksane tentara sampean sampe gak mentalakno. Wong wedok sampe diyek-yek gak karu-karuan. Digoyokan. Wong itu Islam. Delok waca ceritane. Dene karek maca. Ben esuk-esuk mari subuh tak waca ae. Kebangetan. Sing salah sopo, salah sampean. Ayo saiki ngentekno waktu kanggo ngakeh-ngakehno ganjaran saake-ake. Falau bakaiti. Bagi ata umriki mbok iyo nangisi siro. Bagi ata umriki ono sekarene umur siro alama ing atase waktu. Tu doyak tikang ngelir wakno siro minda songo ayam bu iyo pomong sek urip no alam dunyo temenan manfaat no lo jangan dibuang-buang yang tidak ada gunanya lakun tiik din ono siro iku mukos siro fi haki naksiki. Coro saiki apa cahis makna murati sembrono ing dalam hake kekurangan siro kurang mana nih iku sek kurang mergopo agak waktu dibuang-buang tanpa guno gak karuan iku sama ngelik apa nggunakno waktu diperhitungno sek kurang sek sembrono fakaifa banjur koyo apa ida do yakti nalikane ngelir wakno sir albaqia ing sekarine umur sampean wa asrarti lan tepi sira ala adati ki ngatasi kebiasaan sampean opo maneh sampean wal-wal kedual kodok kata dintekno gak karuan bubrah-bubrah menungso lali nih sampean direkam di syuting kejaba nek gak wong Islam gak mbakas wong kafir kaya Cina gak percaya Gusti Allah sampean percaya Gusti Allah kok wong NU pisan apalagi Muhammadiyah pisan ayo kono nek sampean gak meritun ape digiyo ta wis mati nek ngarepe moto kok ndolek mala petaka wong NU Muhammadiyah percaya nek ana swarga ana neraka ana ganjaran ana dosa kenapa kok begini tapi butuh dielingno liwat radio kaya ngene iki ama tak lamina ana orang rumangsani sapa sira ya nafsu apa gak ngerti tawakmu menungso anal mau tasak temene mati mau itu kaku janji sira sampean lali ta perjanjian sampean kapan ya mati kabeh ape mati wis mati titik gak peduli presidennya mati ya gak iso gerak gak iso obah dusi diungkak-ungkak lah sampean kabeh-ape mati lali lah sampean wal kobrolan kuburan ay anal kobro baitu kikomasirom bisuk sampean omae sing suwe nok kuburan kayak omae san loro ya nek kuburane wong jarlor gini pasir anget barang kuburane wong babat ayo Lamongan Kidul pinggir Bengawan nanyep perkutuk atau mati nok kene anget gak apa ya nek maesane kuburane lor kene watu kumbung para maesane wong babat kayu rong-rong wulan pangan gerayap entek ya kok mas sampean kuburan edok-edok dan pelungker nok kuburan mujur ngalor madep ngulon dan api kok disoting waturo butai lep waturo ba'ai anak turo waturo sak temani lebu firosuki lemek siro misuk saman turun nok kuburan ke kasur wah kasurnya sopo ya beledokan ini loh saman gituru gak bantalan pisan menungso masih ayu ini kayak Dewi Sinta misuk nok kuburan loh nongre beledokan ngono pokok petentang kotor saiti diwedai dibengesi diopo maneh dicelai nah iya kono menungso waduh dalan set anisugi ukonco siro atau pengayem siro makna asline misuk sama no konis telung dino mulai pertama kali opo cah ayo iya iku moto sampean bendul metu kruget dadi set cilik maruku cangkeme bococo metu sete pirang-pirang oleh sakmu brul kok cangkem sampean iki lho brul gak pirang-pirang maruku ono ususe ya iku sampean disuk nok kuburan oleh sak minggu dadi set kerumet sak ono set sitok wuh kipake set ya misuk sampean dipangan set kok yang ono set dimplok ae iku bolo sampean misuk ada wedi set latihan saiki supaya bisa cekak wedi latihan oset gedolanan oset kok teman saya besok di alam kubur saya yang selalu mendampingi saya di sana tidak akan pergi kemana-mana oset waduh tuh Anisuki maksudnya ngono ya wafaza al akbar utawi wedi kang maha besar kang sangat besar bainaya daiki ono ngarep sir wedi kena susah kena apa dino kiamat saman kabeh percaya besok bakal ono dino kiamat ajur mumur remek rempu gak karuan disitulah saman bakal cukul dadi makhluk sing asli gak bakal mati maneh bermilyat-milyat tahun. Ilingo ganteng eleke rupa sampean gumantung apik eleke kelakuan sampean jaman urip no alam donya. Sampean nampa kekayaan sampean dari ganjaran-ganjaran sing sampean gawa. Ama alimti ana ta ora ngrumangsani sira ya nafsi menungso-menungso. Anak askara mau tasak temene tentarane mati. Indagi iku ana sanding sira. Tentara pati bagian jabut nyawa sampean malaikat mungkar nakir, malaikat rokib atid, malaikat mungkar nakir. Malaikat bagian jabut nyawa, bagian ngelandrat sampean wis siap-siap. Karek kapan jabut sampean tunggu waktu. Ala babil banget ngatasi lawange diso sampean nanda diruna ngenteni so malakul mauta. Mulakat Israel di ing sira sama dinteni bare anak buah mulakat Israel. Kapan ini kurang 2 hari, kapan kurang 5 hari. Waqad alu ala anfusihim. Lan teman-teman sumpah sapa askarul mauta. Ala anfusihim ngatasi awak dhewe ne askarul mauta. Kulim sekampe asraru mau tampil aiman kelawan sumpah-sumpah albuhul ladoh kang kereng keras malaikat bahkan jabut nyowo anak buah malaikat jabatnya sungguh kereng-kereng kaya buta sumpah-sumpah temenan sumpah bukan sumpah-sumpah mainan sumpah-sumpah annaum sak temennya asraru mau taikulaya brohun. Orang bakal budal-budal atau pecat-pecat lungo-lungo yang kena sebuah askar mauta mimakani sama panggonane askar mauta. Mulai kat-kat bagian jabutnya siap ngenteni sampean gak kira sama ditinggal kemana-mana. Tunggu sampean karek kapan jabutnya wani. Lung ini kok nong peteta petete nyiksa menungso ke tentara Amerika. Iya kok bodoh banget. Lali dewek bisa diodot-odot. Malaikat pati sombongnya setengah mati kapan diodot mereka kapan di baru tahu dia malam ya khuduki selagi ini durung ngalap atau mundut atau jabut ya kena mar askaru mata ki ing siro ma'ahum sartani sartani ay askaru mautama. Janji durung jabut nyawa saman gak kira pergi kemana-mana. Saman ditunggu nih emek hitung waktu nih kurang seturang limang dino, kurang patang dino, kurang telung dino. Dihitung. Ikulah petugasnya Gusti Allah. Sing saman kape wajib percaya. Ama tak lamin. Ya nafsi yono torang ngerti siro ya awak. Annahum saat temennya saat annahum ya taman naunar roja annahum saat temennya al mauta iku ya taman naunar parep al mauta ar roja yang bali ilat dunia maring dunyo ya umat yang sedino bae Quran weleh-weleh ngendiko misuk wong mati kepingin Gusti kula saman urip no sedino mawon ring alam dunyo kula tak nyedekah no barang kula sing kula tinggal ten alam donya la ali an ambila solih kala kaset dadi gak ana wong getun ngungkuli getune wong sugih donya brana dunane searat-arat gak karuan dadaan moro-moro mati kecelakaan donyane gak ana sing digawa no alam kubur nelongso apa maneh roh bojone diwaris tanggane iya tak eman-eman dipek tanggoku. Ro omah didol ponakane iya gak ndolane aku bangun didol ponakanku. Ya ikulah sampai sambate nang Al-Qur'ane njaluk urip sediluk kepengin nyedekano kasep kadekane ya durung mati. Kowe nang disedekano ape digawe apa? Omah digak digowo di maneman gak ganti pangan ya wis warek wetenge. Apa gunane? Liastahilu Pitadaru ki mafarata mindum liastahilu supaya podo podo-podo apa maknane sing gampang pitadaru ki makalawan ganteni barang farata kang sembrono apa mamindum sangka mauta ketungkul kerampen astahilu iku liastahilu supaya podo makna murad ya semeraktek no no waila sopa mauta dewa itu pengen urip no alam dunia sedih lu mohon gusti kula tak meraktek no barang-barang kula ingkang kula tinggal ten alam dunia kula sedekah ni kanggo masjid madrasah langgar TPG pekir miskin kiopo gandol mergawe karuan yang duwe anak si ono si mari si kadang gak di anak ono-ono wong sing tanah paling wombono gini anak gak duwe harus tuwe ngono wonge ya ya apa tak bisa iku karena petok aku kenal aku wonge kono-kono lagi apa ta wis tuwe bloko ono tanah kok didol paru pirang-pirang puluh miliar kira-kira duwe ponakan harus tuwe umur sekitar 85 nasi rentegala ya dolek kelintang lah dulu ya iya apa kelintang dia gak tetes kulitnya kelintang ya orang tua sakno no. Wanti halew tai siro fi umniyatihim iki dalam angen-angene almauta wong-wong mati kepingin kaya sampean ya sampean sik iso ngelakoni kaapian sik iso ngaji sedekah iso gak karu-karuan wis ae taca uripna alam dunia sepisan kanggu torekot torekot pondok Sunan Derajat torekot pendidikan noto kaya opo bangsa Indonesia cek pinter ngaji wis ini iso oleh ijazah sing disamakan dengan negeri lan pinter ngaji soal negara notos gak usah ikut-ikutan sakarmu sing penting pinter ngaji di nomor satu kan mungkin wapal sarjana-sarjana iku nok numpuk nok Surabaya nok Jakarta keleleran gak kanggu saking akeh tapi sing ono manfaate ngajine kaya sampean ngene iki sing manfaate gedhe wa yaumun min umrika utahe sedina sanga umur min umriki sanga umur sira laubi alamun dendol apa yaumun mindum sangka almauta sangka wong mati-mati bid dunia kelawan dunia bihadha firia kelawan sekabian yang dunia lastarau yaktini tuku almauta huing yaum upamane wong mati dikei kesempatan yo saman tak kei kesempatan urip no alam dunia sedinoy tapi saman kudum bayar mas sak gunung yo tak bayar asal aku urip sedinoy gak suwi-suwi wah ini Quran itu artine yo kanggo apa urip sedina yo kanggo nyedekahno donyane sing ditinggal gak ana gunane iku tapi gak iso kalah kaset ya sampe koyo ngono lho ana sampean dina sampean buak-buak ge turu ae pelungkar plungker kaya gombal mukio lan kodharu amun mampu sapa almauta alahi ing atase ingatasi ya umun mau upamane kok mampu dheweke wong mati urip sedina bae gelem ganteni sak pira regane tapi ndak bisa wa anti halewete sira menungso padoyi ina padha ngelir wakno sapa sira kabeh ayami ki pira-pira dina-dina sira fil ghafla ing dalem kelalen tapi kenapa sampean kok buang-buang dino sampean tanpa guna wal betolalan nganggur anggunan nganggur tengah tengah sampai noto remi apa di geopo remi di tota-tota kado noto Quran diwoco atau ngaji wiritan kerja opo sing manfaati mungkin namanya gak iso gunakno akali menungso waihakia nafsi aman tastakhina ana to ora isin sapa sira menungso mosok sampean gak isin tuzayini zohiroki lil holki maes maesi sopo siro zohiroki ing anggota awak siro lil holki kanggo para menungso jajal pikir entah menungso sampeyan iku wedok e khususe itu diwedaki dicelaki dibengesi sing lanang dibrengosi diapakno maneh guyane ketune diwengkrengno weh kaya-kaya gagah kaya Gatot Kaca awake mlakune kaya Bratasena tanpa watu barizi nalaran terang-terangan sira Allah ing Gusti Allah fisire ing dalam jeroan sira bil azim lan dosa gede-gede tapi jeruane tata kramane elek setengah mati tata kram paling dibenci Gusti Allah sombong wis ndure gak ana kaya-kaya tata kram paling dibenci Gusti Allah medit tata kram paling apik gak ana nguli sabar dikani ngoyo iki ana wong cah bapak Irene wis cawedok ndek anak siji bapak lapo pak anak kula dikani ngoyo bojone gak karu-karuan disiksa digebuki diapakno gak karuan punang sel pirang-pirang tahun waduh gak tak takon lah biyen sing ndolekno sapa ndolek piyambak pak hasilnya sekolah moro-moro angsal judu tur karepe sampe gak nopo kulo kangen pegatan mawon. Pak kandhane mosok sampean gak sabar digebuki. Dikamplengi mboten pun kula mboten tahan. Ya salah ya hati-hati. Kok sabuat digebuki meneng ae, didoni meneng ae, disingi meneng ae, temen-temen mlebu swarga. Asa bapake ngono pisan, mas kadung di anak siji sakno. Lha iku lah donya. Ceritane kaya ngono. Apatas takhina ono top isin sopo siro minal holki songo makhluk walatas takhina lorang isin siro minal holki songo Gusti Allah kang dadek no sana nuk ngelakon itu so konangan tomo malu ah tapi nuk ngelakon itu so konangan Gusti Allah biasa biasa saja yuk ini kelakoni kila saman tugasnya ngandani awak saman dewe nuk gini mek ngulangi carane ngandani dadaan iyo iyo wai haki ciloko siro awak awak ono tau tau Gusti Allah ya kholik Gusti Allah awak ini kule remeh awak ini nadhin lu remeh-remeh zat kang ngawasi alaiki marang siro mosok kok lu remeh Gusti Allah timbang menungso nyatane ngelakoni dosa konangan menungso malu ah konangan Gusti Allah biasa-biasa saja ngono tajar ini percaya antak murina ono temerintah ono syur'an nasa'i menungso bil khairi kelawang lakoni kebagusan wa anti halawitai syirah mutalat di khairku jibriat biro da'il klan kotoran-kotoran ayo sampean bisa apa musan sampean ajak-ajak menungso untuk ngelakoni keapian sampean dewi nakali setengah mati malu ah kadang-kadang ngongkon wong ayo sing luman dhewe-dhewe medite dudu-dudu ayo sing sabar dhewe-dhewe kerenge setengah mati ikilah padaina ngaku-ngaku ilallah to ajak-ajak kene yo sapa sira ilallah maring Allah wa amdi utai sirawa awa andu marang Allah farotuniku melayu sama najak-ajak wong supaya ibadarin Gusti Allah sama dekak percaya Gusti Allah rata-rata begitulah tugas sampean sebagai pimpinan besok ngelarang wong aja korupsi dewe-dewe korupsi ngatur kaya apa ini kan kaya mengkini iki gak kena kecontoh watan kurina lan podo ngiling no siro kape ngiling no bilah marang Allah wa anti utai siro lahu marang Allah nasiatun iku lali Saman ajak-ajak menungso supaya eling Gusti Allah, sama sendiri lupa dengan Tuhannya. Rata-rata begitulah awake menungso. Ama tak lamin ya nafsi ana ta orang rumang sani siro, orang ngawerui siro ya nafsi menungso menungso. Annal mudhniba sak temene wong kang nglakoni dosa. Antane kule basin minal adhiroh tinimbang kotoran. Ya taeke wa annal adhiroh sak temene kotoran iku lan tutuh hiro bisa ngersiki adhiroh ghaira ing liyaning adhiroh. Coba tah diwasi menungso. Wong sing nglakoni dosa iku luwih basin timbang taeke menungso. Taeke menungso gak kena nyuceni kotorane menungso. Maksudnya kaya apa gak izin. Saman ngongkon wong nglakoni apik dhewe-dhewe dosane gak karuan kelakuane olone setengah mati negara bujat gara-gara iku lho. Ya kaya apa ayo maju-maju dhewe-dhewe mundur. Ayo berjuang-berjuang dhewe malah ngalang-alangi. Sing nemen ayo jujur-jujur dhewe-dhewe sing korupsi. Lah terus sing dipercaya iki sapa? Nek kaya mengene ceritane, tarik tugas sampean bagian ngandani. Diling-iling. Tapi sapa maneh kok tugas ngandani gak sampean? Kelah gampangane. Anan nasa mayubalaun. Falam tak falima. Aku terusin dua mencolotkan. Fitat hiri ghairiha wa anti ghairi thayyibati fi nafsiki. Falimatat maina krono apa kepengin sapa sira menungso. Kepengin fitat hiri ghairi ki ing dalem bersilah liyane sira wa anti taisira ghairu thayyibati ora bersih fi nafsiki ing dalem awak sira to jiwa sira. Saman kepengin ngapiki wong pirang-pirang padahal saman dhewe gak apik. Saman kepengin ngandani wong pirang-pirang saman dhewe gak iso dikandani. Saman ajak-ajak berjuang-berjuang saman dhewe malah ngalang-alangi perjuangan. Wis saiki nggih negara pondok. Negara ndandani donya akhirate liwat negara pondok. Pondok Sunan Derajat liwate liwat pendidikan, pondok liya liwat wiritan silakan. Wah nek pondok-pondok iki bersatu. Gak umek apa sing idek-idek pondok partai-partai kok. Mbulet. Wis ayo saiki ngurusi pendidikan ae, gak usah macem-macem partai sak karepe. Gak ono gunane petentang-petendeng yang garai malah ngelundasi. Bujate pendidikan-pendidikan jaman bapakku pian gara-gara partai. Gak tanggung jawab, diteki gak karuan. Menungso, waihaki ya nafsi. Lau arofti lamun ngawurui siro nafsaki ngawak siro hakol makrifah kelas sejati ini ngerti. Nek teman-teman awakmu ngerti, koyo apa sejati ini awakmu menungso. Lado nanti ya gini nyono siro anan nasak temennya menungso. Mayu si barang ngenei. Hum ing nas bala unopo coba illa bisuk miki kejobo kelakuan Allah siro. Saman angen-angen sing dawa. Mu jangan-jangan menungso bujat larat gak karuan gara-gara sampean. Yone salah petinggi. Paling-paling dadana desa. Pengupo jina kangelan sedaya lah ini salah kiai. Apa gak iso ndadek nembisok rakyat yang melebun rokok. Dan hati-hati sama calon kiai. Untuk pinter disik ngaji, dipelajari disik. Oya apa diolak wali, dawe Gusti Allah, dawe Rasulullah sama iso ngotan hukum yang sesuai. Jangan-jangan rakyat melebun rokok gara-gara sampean. Menungso waihaki ya nafsi koja alti teman-teman dati ano siro nafsaki yang jiwa siro khimarun yang kaya khimar kaya tumpaan li iblis kedua iblis jangan-jangan sampai di tumpaan setan perantaran setan untuk membujat menungso liwat sampean wah ini berbahaya ini. ya kudu ki nuntun napa iblis ki ing sira ila haisu yuridu maring ila haisu yuridu maring sekirane ngarepaken sapa iblis kemana dia mengendaki wayu sakhir lan nundukaken iblis biki ing sira. Jangan-jangan sampean disetir setan. Wah, tadi kaya dukun abangan bener siji salah songo. Hati-hati temenan lho. Saiki akeh lho, pirang-pirang gara-gara dukun abangan dapat bisikan setan-setan. Sampai dadi gak karuan. Mboten kene ana wong kare kesurupan kesurupan ya, tak suding ae kan. Wis. Iya apa ngati sesali tail temblek lantung kapok. Iku gare lingkaran setan. Malah tadi gak karuan, gak karuan. Nah itu wong tuwek ana teko daerah Bojonegoro umur 75 rene dadakan cerita Pak kula niki sering kesurupan gendruwo sering anu wah malah tak wolak-walik marang menengkel kep. Ono ae wis tuwek kate aneh-aneh wae. Tak tau ganti anak pisan. Yo ngono kuwi sing gare mola jelas tak wasi dukun e. Sering kesurupan gendruwo lha ngono cerita aku ya tambah tak wolak-walik. Sampai meneng sak nariko. Nah, kondo sampai tambah dipercaya iso ngomong gak karuan. Ngono kula mundak digil bal-balan setan wae haki menungso ya nafsi. Wis mari kan. Wa ma'adha satane ikilah ja'alti pantang jabina mongko gawok no sopo siro ujub rumongso saya hebat bi amaliki kelawan praktek siro. Wah gayane koyo aku kancane gendruwo lu teluk iso kesurupan gak karuana tambah gendeng abe biyen ditoto cah sak durunge Nabi Adam medun ring alam donya kan jin dhisik sing medun sause jin diberantas malaikat sisa-sisane gerak mana yang gawe kerajaan sing paling gede no India kono gunung Himalaya gunung tertinggi di dunia gawe swargo gawe neraka sing menalikan Nabi Adam medun ring alam donya kono toto-toto dadi danyang-danyang wis disiapno kabeh Nabi Adam gawe kedudupan tapi aja nyalano no akeh banget wong sing nyembah danyang no gunung Himalaya kono jonggring saloko kawah condro dimuko karuan sampai dadi cerita wayang mes kadung kalah langkah Nabi Adam mar iblis langkae wis ditoto Nabi Adam gek teko untung ono nabi ono ayat kursi sing dadi ono setan kedudupan gak karu-karuan gak ngono gebal-balan begitulah gampangane. Wafihi lanu ke dalam amaliki minal afati songo kesalahan-kesalahan hati-hati tuh saman tugas sing ngandani akeh wong-wong sing salah narikane mraktek magomo saman tugas untuk ngandani pinter disik jangan tidak iso ngaji ngandani malah salah sedoyong gak iso nyupir mara nyupir nabrak-nabrak ma wafi minal afat mabo barang launa jauti lamun selamat siro mindu sampai songo marok san birok sin asale sirah kesirah nih maksud apa langkah ke langkah sarah ke sawah langsung rok san birok sin 100% ya kena malah nau cita mindu rok san birok sin laka naribhu yaktini ono opo bati via daiki iku ing dalam tangan loro siro nek sampean iso selamat 100% roksan biroksin gampangane sapa ta sing untung ya sampean kene mek ngandani tok nek sampean iso selamat sing bejo sapa sing enak sapa tiba kaya kaya apa tak jabinan gawok no siro bi amaliki kelawan praktek atau kelakuan siro Ma'akas roti khoto ya aki satana ake kesalahan-kesalahan sirwa zalalaki zalalaki gitu. Lame loro lan kesalahan-kesalahan sira padha maknane. Tapi aja petete-petete lho ngundang kelakuan sampean iku salah. Bapak kudu diseleksi, sing ngerti sapa ya sing iso ngaji, aja emosi. Nek sampean emosi gara-gara partai buyar. Gara-gara organisasi pe aja kok, aja fanatik NU, aja fanatik Muhammadiyah, ae fanatik Islame. Roto-roto fanatik gara fanatik mencari kebenaran. Jangan fanatik tentang golongan, munda bujat larat gak karuan. Ngolak tahu sampean. Wakot lakna teman-teman laknati sopo Allah iblis saing iblis. Bihoti aten wahita sebab kesalahan kang siji eling tasaman iblis. Iblis gara-gara salah satu disot Gusti Allah dadi dot. Dicap sak awakmu sak anak turunmu blek gedhuk tiba tumblek bakal tak lebokno neraka sedaya. Apa salah iblis sombong? Apa wastakbar sombong? Ana khairu min rumang sakalane apik. Lali nek apik mergo Gusti Allah. Lali nek dheweke iku mau iso dadi digdhe mergo Gusti Allah. Iblis iku sono nabi Adam siji. Mergo enak kurang enak, enak kurang enak. Nafsu, nuruti nafsu. Semangat soto kepengen bakso, bakso kepengen sate, sate kepengen gulai, gulai kepengen rawon, rawon kepengen apa mana? Iya, kan? Nanti sok nonda saya kape, kan? Karena titi. Lu salahin Nabi Adam. Iblis gara-gara salah sisi di sok. Bataan abata sausen to nyembah sopo iblis yu ing Allah mi atai alfisana rongatus ewu tahun. Suwe lo iblis diangkat malaikat jadi malaikat Azazil 200.000 tahun ngelakoni apik gara-gara ngelakoni salah sak srete sombong disot dadi ndot. Kila Gusti Allah kadung gak kedugo. Wa akhrajalan ngusir Allah Adam Nabi Adam minal jannati sanga swarga bi khoti atin wa kita sebab kesalahan kang siji. Gara-gara si kok enggak jadi pangan tapi kabeh ujian. Oh gara-gara Nabi Adam duwe istri yang cantik sekali sayangnya setengah mati. Biasa istri cantik iku nakal setengah mati lho. Larangane Gusti Allah diijibi. Rasa enak Nabi Adam ditawani enak-enak. Sama rasa enak. Saiki aja kakek-kakek lho ngeblak Nabi Adam. Tapi kabeh iku yo wis sindiran nek bujate menungso rata-rata nuruti nafsune nafsune nafsune wis enak dadi petinggi kuat kepengin dadi camat pengen dadi bupati kuat pengen dadi menteri bareng dadi menteri mati ah menungso menungso ya iku lakone. Maka kau ni satana alane Adam nabi aku nabi ni Allah wa Sofia ulang kekasih Allah Nabi Adam ku sopo kekasih Gusti Allah dia jendel-jendel sama tadi kiai le surbane gede batu ngapal kaken sujute nek kawan leset Nabi Adam kurang opo dan yo balik maneh dikis la ilaha illallah. Wai haki menungso menungso ya nafsi ma'agdaroki utai opo suiji se'agdaro kini pumaki ing si alangkah kebujui saman saman tertipu lo menungso hati-hati temenan dunyo duduk mas sampean ini anggar ngaji ngiling no supaya ciling hati-hati lo menungso wai haki ya nafsi menungso menungso hati-hati. Ma'au ko haki mau tai opo suwiji-wiji. Au ko ha. Iku ke makna muridnya nah, ko au ko ha maknanya siti hitungan. Makna muridnya apa? Ngerugi akan maki ing siro. Alangkah rugi nih sampean menungso menungso. Waktu saman buang-buang tanpa guna. Karwane turu. Lah urip isine ngelarakno atine menungso. wae hakia nafsi nafsu nafsu. Ma ajaraki alangkah bodho sira nek kamen diarteni lak bodho banget menungso menungso. Gelem ngaji kok apa? Kadang dielingno gak dirungokno. Wa ma ajaraki utai apa suci mane akan maki ing siro alangkah kendelmu menungso kok wani temen kon menungso alal maasi ngatasi ngelakoni kemaksiatan kemaksiatan wani nantang Gusti Allah larangane Gusti Allah kok terjang terjang gak karuan wani temen tan kon menungso kadang-kadang kayak tibo sikile putung wah matang-matang. Lho tah, lho longsor. Sekali longsor mati 91. Itu wong 91 mati bareng. Enak-enake turu, grutu kaya pondok edon. Mure grutu kene. Sekali mati wong 91 longsor Jawa Barat. Yo ora apa, lah sing merawasno kene iki apa cah? Merawas nang pinggir segara ana tsunami. Iki nek ana goyang saitik segara, lek iku iso ombak gedhi rong pondok lanang ombak kudu nang dane ombak nang dhuure sampai 50 meter nang rejang sampai napane wedok-wedok hap. Hap. Moro bongko. Lho kok petete-petete he wong blimbing, wong weru. Wong cirati-ati lho nek ana tsunami. Iki lapide sampe geblak maneh iki. Masa ana calongso nang 91 iku sing mati durung sing gak mati peok cikrek pedot omah entek kabeh ya iku lan donya diuras urusi gak karep lho sak jam grutu bareng mati sedoyo iya nek sampe pondok mati nang pondok mati syahid bareng nek kon mati keberkan gunung mati apa ya mbok iku lan donya durung kecelakaan gak karu-karuan ceritane. Di terus ya wai haki maku wai haki ama ajale wama raki ala maasi wai haki ciloko siro menungso menungso kam taki dina fatangko dina kam taki dina ping piro taki dina mutusi sapa sira ngakatno mutusi ya sumpah fatang kodina mongko ngrusak sapa sira ping pira sampean ayo mutusi dirusak dhewe ngegem dibuka dhewe janji-janji gak ditepati iku lakone ngene kok digawe petentang-petentang ampe lopo mungkin ditegawok kala yo wong nyalono DPR jar entek 5 miliar. Nah duit 5 miliar kok digawe nyalok no DPR gak tok di bangun masjid bangun langgar, bangun madrasah bangun TPG utawa di dagang karuan bodho banget DPR kelas bawahan gak tadi pisan ono iku akale digunak nonok ndi gak dimaneman ape laopo lu ape duit digunak no kanggo tuku suwargo. Dan begitu gampangane wae haki menungso menungso ciloko siro kam tak hatina ping piro janji-janji siro fatah dari namo ko nyidrani sopo siro ayo ping piro saman janji demi Allah tapi omong kosong cerita bohong janji gak ditepati wae haki ya nafsi menungso menungso atas tagilina noto ketungkul sopo siro ma'ahadil khotoya saikila piro-piro kesalahan-kesalahan bima roti dunia ki lantaran bangun dunyo ciro saman wani ngelakoni melanggar larangan-larangane Gusti Allah oh gara-gara kepingin sukses nok dunyo ni lali dan dunyo ni sukses gak bakal saman go nalikane saman mati kaya kone jadi bupati gak kira mati jadi menteri gak kira mati kanaki kaya-kaya siro kaya rumur takhilatin kora budalan anda ninggalan dunyo dunyo ki gak suwe mari sampean tinggal no. Gak peduli jenenge sopo ing Amerika, penggede-penggede mati sedoyo. Delok tak critane kaya apa, amatan durina ana toran ningali sira kabeh ila ahli kubur maring penduduk kuburan. Ning nganggur-nganggur dolan ta ring kidule masjid ngono. Ndelok kuburan. Kene-kene apa ta pesarene Mbah Mayang Madu kok dibangun kembali supaya cek eling mati. Wong-wong cek ziarah rono cek ndelok. Lho, ternyata dadaan kanca-kancane dhewe wis mati sedoyo, cek eling mati. Meku tok kadang-kadang dibisik, "Kenapa? Kenapa?" Lho, iku sarana supaya wong cek eling mati, kadang ditoto, ketahlilan ge apa nok kono. Meku tok tujuane gak ono apa-apa. Gak kok kuburan disembah, sapa nyembah kuburan goblok ta kuburan. Kuburan kok disembah. Teko ring kuburan kanggo apa? Kanggo celing nek sampean ape mati kaya iki. Terus sedekah sing paling dibutuhno yaiku wong mati sing gak duwe ganjaran sakno yo. Nelongso nang alam kubure sedekahi liwat dongakno, dongakno, dongakno. Dan tahlilan Mbah Mayang Madu tak todong aja lali lho. Dungane nek cara Jawa ya Allah ganjarane kula tahlilan maca surat Yasin maca Quran sampean paringaken dhateng sedaya tiyang ingkang pejah ten kene pesarean riki Allahumma filahum marhamul ngono ta cek ana gunane aja kliru tampa lah undang-undangane pesarean jare nyembah pesarean undang-undangane rumah sakit nyembah rumah sakit ana dandani balai desa nyembah balai desa aneh-aneh wae. Sing disembah Gusti Allah. Panggonane nok balai desa monggo, nok masjid monggo, nok pasaran monggo sing paling mantep gak ono ngungkuli nok pasarean. Penak kene di pengajian sing paling sukses nek pengajian nok pasarean. Sing wedok itu lungguh maesan mari asar pisan. Penak gak muat kene nok Rembang selalu diundang ono sitok diundang. Rembang yaiku penak sasarane ngelingno sampe tengok-tengok wong itu tak terdo nangis nangis si maesan makine sing mraktekno kok gak jarene wong iki kalau pengajian no pasar waduh eling daganganku daganganku korupsiku kan gak podo amatan duri na ila ahli kubur kaifata anu ono to ono ahlul kubur jama'u kumpul jama'u ku ngumpul no sopuk ahlul kubur makasiron ing bondo kang akeh deluk tawo mati-mati kulo kubian dunya ni gak karuan akeh wes durung sepedai montore tegal sawai tapi kaya opo wambana ulan bangun ahlul kubur masah masah hadan-masahadan ing piro-piro bangunan-bangunan apa ya kata teluk bangunane omae tingkat-tingkat gak karuan sekarang kemana dia pergi ke alam kubur tidak kembali-kembali wak malu wampodo angen-angen ahlul kubur bayi tani angen-angen kang ado angen-angen ni wah kumbisuk ni dua anak pitulikur mau saya jadikan apa ya ya ganti anak limo mati iku langen-langene wong rata-rata gak kelaksanan kedawan kedawan kedawan akibate kaya apa fasbaha moko dadi jam umo sekabe ahlul kubur buron iku rusak bareng wis mati mau apa omae kemana tegal sawai kemana ndak ada yang dibawa wabun yahum fa'as baha jam umpun wabun dan bangunan bangunan ahlu kubur kuburan dadi kuburan ternyata sing dinggone mek sak meter musorong meter opo kuburan lah nek ngerti ngene pela opo biyen on bangun om ape-ape ya dong bangun kuburan sing ape mungkin wis pesen ya pesen kono lho Nek kula ne Mbah Mayang Mata pesen iki lho, dieling-eling ya. Nek kula Mbah Mati pesenanku. Aku bisa kubur nek kono. Kula ne pesare. Kenek apa kang nek kubur Mbah Mayang Madu? Nek kula ne supaya santri-santri ku iku bisa nyambangi aku nek kono. Cek nyambangi Mbah Mayang Madu. Grutu-grutu muga kabeh santri nyambangi aku. Ale kok kene pesen nek kuburan. Arek kapan mlebune? Nah, anggih sama gak pesen nang. Takon anu ki nggonku lho aja dinggone wong awas ya kan. Rudi tak inting-inting Rudi kok dudu Rudi iki. Rudi bagian kuburan iki rubi bagian nyoting. Awas sing nggonku sampean nggone wong totok ndas sampean. Iya Pak, iya Pak. Kanggo apa eling-eling ne ape mati. Wa amalu tak angen-angene ahlul kubur kuguruan pucukan kabeh rancangan-rancangan semua pleng. Wai haki ciloko sira menungso menungso ya nafsi amalake ana tara ana kedue sira bihim kelawan ahlul kubur ibroh opo ngalap tepo tlodo mbok iya diwasilah kuburan iku dialap tepo tlodo iya aku misuk bakal kaya sampean sedaya lapo tak rewangi petentang-petentang tanpa guna. Amalah kiyono tora ono kedui siro ini maring ahlul kubur nadropo pengawasan diwasilah yuk kanggo pandangan khususnya nom-noman lanang-lanang kaya sampean wajah melete-melete ini wong sak sampean ini sak dewe emang ini gak enak giyopo masih disure ini tetep elek mustuwo ini jembek sampean gayane kok yoyo ini mustuwo. Atadunina ana ta nyono sapa sira annaun sak temene ahlul kubur iku du'u den panggil ahlul kubur nang akhirat maring akhirat wa anti taisira iku minal makhludin minal mukhladin setengah saya wong kang langgeng-langgeng kabeh apa perasaan sampean sing mati wong sing alam ana kuburan-kuburan iku tok sampean gak mati nek kliru podo ae sampean me antri hai hata aduh banget tangeh lamun keliru saa Allah banget maupo perasaan tatawa hamina kang nyono to ngeroso sopo siro kape salah sampe salah sasaran sampean perasaan sama itu salah sing mati yo kape mereka mati sama ni ape mati mereka dikubur sama ni ape dikubur ma'anti ora ono sopo siro orang-orang iku ila fi hadmi umriki indal merusai umur siro saman karek ngenteni umur sampean karek pirang dino karek ngenteni antri inggal siji mundu sakoti awit lahir siro mimbati umiki songo kandungane ibu siro mulai lahir cower iku isti total umure gak kira ditambahi. Sebab iku sama nok kene dieling no famni ala wajil ardi kosroki famni mongko banguno siro ala wajil ardi ono nduring bumi kosroki ing panggung siro wis pombong nok bumi ayo banguno saman omah kaya papi nok ndur bumi fa in nabatnaha sak temene jroning ardu ala kolilin ing antase mangsa kang sediluk yakune kono kolilin kobruka iku dadi kuburan sira ayo mbangun omah sampe kaya pondok Sunan Derajat tingkat papat tapi sampean tak elingno omah sampean mek sak luangan nok kuburan ape digawe apa pondok langkawan ge amal jariah supaya cek iso gerak ini karek satu langkah ya langkah sing ngecor nok dhuwur nggon mangan iku mari langsung bedangetan montore bedangetan wis sampe pinggir dalan wis gerak nggo balapan disik-disikan duitku mari kerja sampean ae balapan nek sama gak iso mbayari pisoi sampean gak iso mbayari semen tapi nek sama ngecor gak mari sama tak pisoi sama gak kelem rewangi iki balapan ya supaya iso dadi sarana ibadah wong sak Indonesia melalui Pondok Sunan Derajat. Ini balapan iki nang cepet kon marang dicor. Dhuwur iku satu leting mari. Wis meh mari kabeh kene meh mari. Soale opo ndelok situasi tahun ngarep jelas gak karuan. Wis wong do muak sekolah nok kutho gara-gara kenakalan-kenakalan. Pondok dadi sasaran. Sing noto sampean wong sing lawas noto sing kari kanggo ibadai. Amata khofina. Wis ganti sisi ni amata khofina. Ganti sisi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasiha. Jane sing ngisor diwaca mbok sedina mbok cek gak padha. Ngisor ya donga-donga, ngucap dolane dina cek kewaca kabeh ngisore ya diwaca. Sing ngisore garis lho. Kapan-kapan nak totone. Kadung tuku jare. Kadung dibayari kudu diwaca sedaya. Lan iku setengah saya khasiate surat Yasin maneh. Anaman sak temene wong kana kang ana iku lahu keduwe man aduun sapa mungsuh audho limun uta wong kang nganingaya. Zolama kang nganingaya zalimu ing man. Wa arada lan ngarep noman halaka ing rusak ing zalim watandemira lan murat mariting zalim. Samane dikaningaya wong apa nek iso nek dikani kaya sabar nek swarga panggonane kaya Kanjeng Nabi. Tapi nek sampean gak sabar, gak betah, dendam ya kenek liwat donga, tapi aja nemen-nemen lho. Soale nek ngani ngayane 5, lah sampean dendame 10 sampean malah duwe dosa lho. Hati-hati akeh banget wong apa gaman donga elek ini malah kenek perkara gara-gara gak imbang. Sing apik sabar. Gusti Allah ngendika ngono. Falyakhul carane kaya apa? Carane falyakhul becik ngalapa sapa man labanan wayanta ubaina yadai. Labinan ing boto. Wayanta lan nyeleh sapa man nduk ing labin. Baina itu ada ngarepe man ala khafatin nahrin au khawdin yang ngatasi khafatin nahrin au khawdin apa cara saya ingin bengawan utawa telaga khafa itu ya ini tanah pelataran pelataran ini baik gak apa lah lingkungannya kena. Wayakono ono soman mustaqbilai madep marang kiblat. Wes sampean dolek oparane saiki kengke biasa boto to kreweng. Niso kreweng sing durung diobong. Kreweng mentah. Ya gedine sak pantese pira engko gunane telah nguri iku. Kreweng iku saman dele nok ngarep sampean nok pinggir kali khafane pinggir mbe penak yo nok pinggir kali atau bengawan saman praktek nok pinggir kali pinggir bengawan saman madepe madep ngulon ngadepi kreweng terus sampean wayakrok lan moco sapa manha ing surat Yasin ikhda wa arba'in amarwi iki sing gare molo ya 41 ya walung jam ini kapan cepet ya 6 jam waku lumar rotin tapi sabar-sabar seambalan yakutung garis man khoton lawan garis siji ala dalikan lapin yang atasnya mengkono-mengkono kreweng mau ngu sabar-sabar seambalan garis itu seret ngu sepidol yurang yang gede sampai ping 41 di kelas kakap deh ya, kelasnya untuk nembak presiden Amerika, presiden Rusia. Faidah farawan adikan yang rampung noman mingkiro ati songo moco neman yusoli mongko sholatoman ala labin madep marang kreweng mau sholat al jana kelawan sembahyang janazah gak di sujud gak di ruko sama sembahyang janazah. Wes sampean sembahyang jenazah kaya sembahyang jenazah biasae. Berarti seretane jumlahnya 41 ya, seret-seret. Wa yusawwiru lan gambaroman ala bina ana ing kreweng mau aduwahu untuk genteng kena ya kreweng, genteng ing mungsuhe man. Sampean gambar mungso sampean, tapi gambar kira-kira wae kono ndase. Notengi sikili papa tangani gambar sementara anu kair atau ringgi iku kanggo apa? Kanggo mediume remote pusate ndonga kaya-kaya gambar sing sampean tulis ana ing genteng mau gambare mungsuh sampean. Wes sawise mari ana mbon pondok penak ya ngarep masjid iki padha ae madung ulon sumayu ki banjur nyemplung noman hi ing labin mo finari ing dalam pengawan al-haudi utawa telogo ngarepil masjid wis mari kabeh sama nuhuncal no renggone jublangan ngarepil masjid jelekur gentengi mo fa'inna usak temene zolim balik zolim mo ya haliku bakal rusak, bakal mati soal dolim syari'an hari cepet oh, mesti kena perkara kono ini perkara nyantet nih, awas ini dipraktek no, jadi molong petoko ini kena kanggo senjata, perkara rudal sama di rudal bukan kanggo nembak tonggo, tapi kanggo nembak mungsuh mau di angkasa kono, sama di pistol kanggo nembak sopoh nembak maling sapi bukan kanggo nembak tonggo nih kaya ngono sawan kudu duwe pistol gaib wis kepepet-pet iki sampean dimaju mati mundur mati dicegat kiwa tengen gak karuan timbangan wong kok urip ngrepoti no alam donya tembak dier gak usah nganggo senjata tembake nganggo donga surat Yasin wis ditani lanang-lanang iku senjata sampean iku kanggo besok nesawan kepepet nalikan yang berjuang naku mau dicegat tapi ini iso juga susu di praktek nom gue itu resiko ini gede kanggo sampean soalnya apa fahadi utai ikilah dungo nubios surat Yasin mau dungo surat Yasin amanat dan titipan indah kano sanding siriki awas lo titipan lo resi rahasia jangan dibuka-buka lantas takmil ojo mraktek no siro ha ing amanat ilamba antara tirorin kejopo sausi kepekso saditin kang buanget saman gak kena manfaat no iki ngguna no dungo iki kejopo kepepet maju mati mundur mati tapi hati-hati lewat takilah wadiyo siro ing Allah saman tetep misuk dilandrat Gusti Allah undang-undangi ngelarak no menungso nganggu dungone iku resikune luwih gedhe timbang nglarakno menungso nganggu kamplenge karuan dikampleng peluwek wis tetep totalan akhirat waklam ngerti o sira annaka sak temeni sira mayitun bakal mati eling lho nek sampean ape mati aja ndel-ndelno wa muhasabunan den landrat bidzalika klan mengkono-mengkono mengkono-mengkono apa cah kelakuan wae lah mau taman tetep besok bakal dilandrat gara-gara gawe genteng wong wabiwairan lan-lan lianing dalik no. Wandur lanangan-angan osiro ayo diangan-angan ila kauli marin dawe Allah Ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu alalloh Gusti Allah pesen ring sampean faman utahe sapane wa afa iku nyepuro man. Wa aslahalana gawe bagus. Saman gelem nyepuro, gelem ngapi, senajan saman dielei, fa ajru tai ganjarane maniko Allah. Ing atase Gusti Allah. Ganjaran paling gede gak nungkuri ganjarane sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ganjarane sabar gak usah hitungan. Saking ake wadzakaron rahna sebuah Syekh Abdul Fadl Ibn Ya'qub nafa'a muka-muka paring manfaat na'ing kita sebuah Allah bilantaran Syekh annau balahu saat temening kelakuan itu tumekohu ing Syekh min sikotin songko wong kang kena dipercaya. Ceritane garis besar ini kabeh dirahasiakno jangan-jangan ini sing kondo pe dirahasiakno anaman sak temene wa akhoda kang ngalaman ihda wa arbaina ing 41 hasotan krikil wong sing gelem ngumpulo krikil jumlahe krikil 41 krikil mau diapakno wa khafara ngeduk man khufrotane ing lubangan wa qara alan maca man ala kuli hasote ngate saben-saben krikil siji minda songko ihdawa arba'in ing surat Yasin saben krikil siji krikile cilik-cilik jo gedhe-gedhe diwacakno surat Yasin sepisan. Nulis mari wa alqolan nyeleh manha ing hasad fil khufra ing dalem luwangan. Luwangane nang ngarep sampean. Oleh sitok dilebokno luwangan. Sampai piro ila ayatima sampai ento sempurna adatul hasad perhitungane krikil sampai hitungane krikil 41. Tutup berarti yasine ping 41. Wis mari kabeh. Kiswengi ya Sumayu Sali banjur moco banjur nyolati sopaman nyolati ala jami ingatai sekabiani pantang puluh siji krikil mau sholata jana yang sembahyang jenazah sama sembahyang jenazah kau nyolati krikil pantang puluh siji mau biniatil makmullah kalau niat tujuan makmullah ngerti makmullah ya sasaran ya sopo sing sama serang ya namanya makmullah wong kang dadi sasaran sama niat kaya nyolati wong sing angkara murka sing gak pantas urip nang alam donya nek iso wayu samilan ngaranana manhi ing makmulah jenenge sapa sebut niat ingsun nyembayangi wong iko padha wong sing urip wis sumaihi lumakare-kare nguruki man nguruki alahi marang marang-marang khufroh mau atur apa yang lebu maru diuruk wis mari disolati jenazah diuruki krikile patang pulau siji diuruki iki termasuk senjata gaib sampean mana lho nganggo surat Yasin hasilnya kaya apa fa innal makmullah sak temene wong kang den praktekno wong sing dituju dadi sasaran mau ya haliku bakal rusak makmullah sarian hari cepet niki ngelitak dan itu sampean ngapain aku nanti tolak ini gitu ya tolak itu gizi penawawi biasa itu tolak itu supaya cek tatap-tatapan antara serangan gaib karo serangan karo tolak gaib seluruh ditani dua cara lho malesan carane kanggo sasaran-sasaran rudal sampean. Wakot jaroba teman-teman nguji coba hu ing donga mo alqoil sapa kiai kang ngendika. Wasohalan soheh apa donga indau mung qoil wa utawi alqoil sikoton kena dipercaya. Loro bungsane senjata gaib-gaib rudal-rudal. Saya ganti coro Wa min khasiyasta sing khasiate surat Yasin mane antak tup yen ten nulis sira ha ing surat Yasin. Oh, lumayan iki. Gak patek do surat Yasin. Gak ono 10 lempir lho kok. Ditulis no, kertas kosong. Nulise bimiskin wa zafar ka ilang omisik zafarun pokok diusap-usap lengo lah gak usah sing lengo sing ambune lenger kalambune jin. Wis pokok ka ilang. Surat Yasin sampean tulis no kertas. Saman lempit sing api, terus saman kai minyak sing gondone sodok wangi. Gaya apa iki dikum banyu. Watu silan ngombek no siroha ing surat Yasin mbak ta antam kusau sento ngekum siroha ing surat Yasin bima iwiritin tan banyu mawar banyu sing tiga elengo. Maru saman kum banyu. Ya lumayan yang banyak nih surat Yasin sodok dowo. Ya wadahnya sudah gede, gelas gede. Ini surat Yasin dipek khasiate liwat tulisane. Podokaro godong-godongan dipek khasiate liwat apa vitamine. Sopo sing cocok liman kedue wong tabalada kang sebel dihnu apa atine man. Wong sing sebel ngaji gak iso-iso gekno ya. Nono kancane sing ngaji saiki ngaji engko lali engko ngaji sesuk lali kopo gak iso-iso alibak tak 7 taun gak apal-apal. Iki carane digekno kene iki tugas wedok-wedok sing gawe yo. Nek iku lho carane. Ngombene pirang dino sampe ATM 7 dino mutawali akang nuli-nuli. Khususe nek tangi turu. Dombe, dombe, dombe sampe 7 dino. Hasilnya kaya apa? Yahfan mongko bakal apal sopaman. Kulama ing sekabeng ilmu-ilmu sami akang krungu mandu ing malu. Kanggo sing ngapal Al-Quran. Sopo ngapal Al-Quran. Gawe diwi. Ucuk wilingan gak lali-lali. Wiling kabeh sampe Al-Quran apal kaya kaya kini lali. Agar bungka pucu ikakain urusan. Khusus yang kamu ngapal Al-Quran, ngapal apa? Cilingan. Iki carane cek kaya Abu Hurairah iku apa sing diomongno gak iso lali selama-lamanya. Di antara carane nggawe mau. Surat Yasin sampean tulis nok kertas, maru sampean kom banyu, mari ku banyune sampean kongon ngombe sapa sing supaya seilingan mau suwene 7 dino banyune. Ngombene nuli-nuli sampe tangi turu diombe. Mari mangan diombe, gak usah poso ya ngombe. Iki digawekno, gawekno sapa sing kira-kira butuh digawekno. Soale apa? Soale sampean tugase yaiku mek gawekno, gawekno, gawekno. Wa amma qaulu ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim. Habis waktunya wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.